tiada berdosa. Dalam tuti dalam suara, apa lagi berkata manja. Hewan saja, bahagiamu di atas derita, pada anak yang tak berdosa. Duka lara, engkaulah pembawa musibah. Sungguh kejam begitu tega, akhlakmu bagai hewan saja. Bahagiamu di atas derita, pada anak yang tak berdosa.